Apakah batal seorang yang sholat kemudian lewat di depannya anjing yang bukan warna hitam seperti anjing putih dan yang lain? Nah, telah kita sebutkan kemarin yang membatalkan sholat seseorang, yang memutus sholat seseorang itu yang pertama anjing hitam, itu yang terakhir ya. Yang pertama wanita, himar, keledai, dan al-kalbul aswad, anjing hitam. Nah, memutuskan sholat. Ya sudah, difahami seperti itu. Nah, berarti selain dari yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membatalkan sholat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza lam yakun baina yadaihi syai. Nah, apabila tidak ada sutrah di depannya, makanya wajib hukumnya menggunakan sutrah. Kalau tidak ada sutrah di depannya, lewat salah satu dari tiga ini, maka batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Ya. Tapi kalau ada sutrah, walaupun ketiga-tiganya lewat, tidak membatalkan sholat. Ya. Karena syaratnya kalau pas dia tidak pakai sutrah. Nah. Bagaimana kalau yang lewat anjing? Ya terserah, anjing oranye, anjing hijau, anjing putih, anjing warna apa saja, kalau bukan anjing hitam tidak memutus sholat seorang. Gimana kalau wanita, dilewati wanita? Ya hukumnya sama. Karena hadis ini bersifat umum. Wallahu ta'ala alam.